kan sampai kapan terus begini? Masa gak berubah sampai aku mati? Rasanya kok bisa jadi aneh begini? Pusing lagi-lagi pusing, habis semua cara bagi usaha. Berulang-ulang kali dan terasa tak terhenti. Ingin ku teriak bingung kini ku harus bagaimana lagi? Ingin ku nikmati sedih mati jika tak teraih. Walaupun sekejap rasanya tak kuat menolak. Biar aku terima asalkan caru-caru dan caru terjadi. Terjadi.